Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Kantor, hadirin hadirat. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab hadis namanya Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim itu ada satu hadis yang selalu disampaikan para ustaz dan mubaligh. Iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus. Illa min salasin, kecuali ada tiga yang tak putus. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat. Waladun salihun, anak yang soleh. Tapi ada satu lagi yang di luar hadis itu yang tak disebut, yang kalau kita sudah mati dia tetap mengalir, yaitu ASN, PNS. Sudah mati tetap mengalir. Dulu setahu saya PNS, kini apa beda ASN sama PNS? Sama kan? Gajinya sama kan? Sama. Jadi kalau ada anak SMA, PNS, yang satu lagi S2 tamat luar negeri, meminang anak gadis, nan diterima yang PNS. Itu bukan teori, pengalaman pribadi. Biarpun awak LCLA, LC dari Mesir, MA dari Maroko, nan SMA ku nan diterima. De apo? Iko mengalir sesudah mati. Jaleh masa depan. Tapi bagi bapak ibu yang lah lama PNS, menganggap PNS itu tidak nikmat. Kalau bapak ibu ingin tahu merasakan PNS itu nikmat, tanyolah orang nan barakali ikut tes indak lulus-lulus. Itu luar biasa nikmat PNS itu bapak ibu. Kadang kita karena dia selalu ada, kita tidak menganggapnya sebagai nikmat. Kita petik, hidup. Kita petik, hidup. Kita petik, hidup lampu. Kita tidak menganggap sebagai nikmat. Begitu mati lampu, habis pegawai PLN karena caci maki. Begitu kita putar keran, hidup air. Begitu kita putar keran, hidup air. Sampai masanya mati air, barulah kita menganggapnya sebagai nikmat. Sudah jadi judul lagu, kalau sudah tiada baru terasa. Oleh sebab itu maka nikmat yang terbesar hari ini adalah PNS. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, tambah cilek. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wal PNS. Walaupun yang hadir iko indak sadonyo PNS, tapi secara garis besar PNS. Nan alun PNS, mudah-mudahan anak cucunya PNS. Sumange doa untuk PNS. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu nikmat PNS ini Pak Ustaz, nikmat. SK-nya bisa disekolahkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, PNS itu anaknya ditanggung oleh negara. Ustaz Abdul Somad, selamat datang di rumah kami. Iko anak ambo pertama, iko nang kedua, iko nang ketiga. Tapi nan dua kau nan ditanggung di negara bu ya. Nan ketiga kau biaya surang. Ditanggung. Sampai-sampai ada pulo level PNS itu bukan cuma anaknya, rumahnya, bininya, bersinnya pun piti. Nah, itu luar biasa. Jadi orang kalau tidak mensyukuri nikmat, dia tidak pernah melihat hidupnya ini tenang. Dia selalu merasa kurang. Dia selalu merasa Tuhan tidak adil. Dia selalu mengutuk nasib. Dia selalu mencaci maki takdir. Maka subuh ini ambo ingin mengajak kita mensyukuri nikmat PNS. Ustaz Somad pernah PNS 10 tahun. Sesudah itu keluar dari PNS. Panjang ceritanya. Tapi ambo menjadi PNS itu nikmat. NIP ambo 2009. Karena ambo masuk lulus PNS itu 2008 ikut tes, 2009 NIP turun, 2010 baru turun dari BKN Jakarta. Itu pun sesudah hampir unjuk rasa. Tidak ada orang menyebut ambo akan lulus. Tidak ada backing, tidak ada orang atasan, tidak ada yang mensupport. Tidak akan mungkin PNS. Ake cik ama ambo. Sado orang menyebut waang indak lulus. Kalau Allah mengecek lulus, lulus. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Indak jo turun SK. 2010 Januari turun SK. Lulus ambo. PNS ambo. Cita-cita tertinggi ama ambo bukan LCMA doktor. Waang musti PNS. Pulang ambo dari Mesir bawa LC. Waang indak PNS. Pulang ambo dari Maroko bawa MA. Alun PNS. Sesudah ambo bawa SK PNS, iko baru anak ama. Maningga ama ambo, ambo pun keluar dari PNS. Barulah ambo faham. Rupanya doa PNS itu untuk ama ambo, bukan untuk ambo. Jadi bapak ibu, ada di antara bapak ibu ikonan PNS, bukan dek doa bapak ibu, tapi dek doa apak dulu, doa amak dulu. Jadi awak bersyukur bukan cuma untuk awak, tapi awak syukuri nikmat iko untuk orang-orang yang mendoakan awak. Boleh jadi bapak SMS bukan dia doa apa, bukan dia doa ama apa, bukan dia doa abah apa, doa calon mertua apa. Ya Allah, datanglah PNS dan meminang anak amboko. Itu aku apa nanti bo. Tapi banyak orang tidak mensyukuri itu semua. Maka di subuh yang penuh dengan barokah ini, kajiannya terbatas. Beko kalau ada orang bertanya, dari mana tadi? Limited edition. Kajian terbatas. Indak diumumkan bahwa subuh iko Abdul Somad nan menyampaikan tausiah. Kalau diumumkan subuh iko Abdul Somad, 2 hari sesudah iko masuk penjara mbo. Pidana keramaian. Oleh sebab itu jangan ado nan men-share. Kalau ambil foto gambar ndak baah, tapi share-nyo bulan Agustus sebelum upacara bendera. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak menganggap sesuatu itu sebagai nikmat, kita tidak akan pernah mensyukurinya, dan kita sampai mati menjadi orang yang kufur nikmat. Mato, talingo, kaki, anak, bini, karajo, PNS, gaji itu awak anggap dek tiap bulan nyo ado, tiap bulan nyo ado, tiap bulan nyo ado. Awak anggap gaji itu sebagai hadiah dari Tuhan, bukan tanggung jawab awak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama solat tahajudnya banyak, solat sunatnya hebat, puasa sunatnya mantap, pengajiannya keliling nagari. Sado orang taubat de inyo, tapi ternyata waktu di akhirat hisapnyo lamo. Apa nan menyebabkan hisapnyo lamo? Padahal solatnyo hebat, padahal jamaahnyo banyak, padahal khatam Quran berpuluh beratus kali, mangga hisapnyo lamo. Suatu malam inyo diundang membaca doa. Sesudah baca Yasin, baca tahlil, baca doa, makan randang. Tasang kuih daging kambing di celah giginya. Tuan rumah indak menyediakan tusuk gigi dongkrak. Tasangkit-sangkit. Indak sahabatnya pulang sampai ke rumah, di tapi jalan diambil nyolah ujung kayu pagar rumah orang dan tumbuh di tapi rumah orang pokok teh, diambilnya pucuk tu ditusukkan, rupanya itulah nak membuat lamu hisap di akhirat. Kisah iko bukan nambu buek-buek, ada dalam kitab namanya kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, ditulis oleh Imam Al-Qusairi, sudah awak khatamkan Ramadan tahun lalu. Tahun lalu dari malam pertama Ramadan sampai malam 30 mengkaji kitab Ar-Risalah Qusairiyah, khatam. Deh, Buya tidak ada lagi pengajian ke masjid, lockdown. Tidak ada orang buka luar, tidak ada tarawih ke masjid, di rumah saya. Online khatam kaji itu. Bagi yang ingin mengikuti kajiannya, masih ada di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like and share. Ternyata nama buwe awak lamo hisap di akhirat bukan dek ndak sembahyang, bukan dek ndak puaso, bukan ndak baca Quran, tapi mengambil hak orang tanpa izin, walaupun hanya pucuk pokok teh nan tumbuh di tapi rumahnya. Tapi jangan gara-gara iko isuk hari Senin habis ada PNS mengundurkan diri. Dek takwi lamu hisap di akhirat. Ah, beko berang Pak Bupati, iko Ustaz Abdul Somad, iko bukan menaikkan imun, turun imun sadanya. Makasih awak, supaya awak berhati-hati terhadap hisap beko di hadapan Allah Subhanahu wa taala. PNS ko memang nikmat luar biasa, tapi kalau awak sampai indah amanah, maka 387,000 orang akan menuntut awak di padang mahsyar. 387 itu apa? Penduduk Kabupaten Tanah Datar. Dari mana Buya tahu? Tadi yang mau tanya. Para penduduk awak Pak Bupati 387. Nah, itulah nama apa hafal dari tadi. 387. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang menghadap Allah, sholatnya banyak. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat isyraq, sholat awabin. Wasiyamin, puasanya banyak. Puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, 3 balai, 4 balai, 5 balai. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa zakatin, zakatnya banyak, infaknya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ternyata apa nan terjadi? Waktunya mado Allah Subhanahu wa taala, ado urang nan inyo aniayo, inyo zalimi, inyo makan haknyo. Nan inyo zalimi ko mengambil salatnyo. Nan inyo aniayo ko mengambil zakatnyo. Habih amalnyo, habih tahajudnyo, habih witirnyo. Ternyata nan mengantri masih panjang, 387,000 orang. Tapi jangan gara-gara iko nanlah jadi bupati mengundur diri, tidak mau mencalonkan diri jadi gubernur. Yanglah jadi gubernur merasa undur diri, tidak mau takwi, tidak mau jadi presiden. Jangan. Ceramah alun selesai. Iko masih panjang wek. Ada namanya tarhib, takut, cameh, ngeri, khauf, takwa. Tapi ada namanya rojak, harapan. Manusia kalau nyetakui saja, itu sama bantu orang naik oto, remnya saja nyinjak, ndak ada gasnya, indak akan berjalan. Namun ndak mau nyo ceramah di kajian terbatas iko neraka, neraka, ndak akan maju Tanah Datar kok. Beko datang evaluasi dari pusat, Mengapa tanah datar tidak maju sejak Ustaz Somad ceramah? Takwi sadonyo. Bagaimana bapak-bapak kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, program kita 2022? Enggak usah lah Ibu ya. Takwi awak masuk neraka awak bekok. Tapi jangan pulo awak gas saja ndak ada remnyo. Hantam kromo, bantai saja. Sadonyo ditabrak. Tidak benar. Ado masonyo gas. Ado masonyo rem. Bantuk main layang-layang. Kalau awak tarik saja ndak awak ulu, ndak akan naiknyo kateh. Kalau awak ulu saja kateh, ndak ditarik, tasangki kateh bukit. Ado masanya mengulur, ada masanya menarik. Maka dalam hati orang beriman itu, khatib naik kateh mimbar setiap hari Jumat. Apa pesan khatib? Ittaqullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau 387,000 orang itulah nak mambik solat sunat awak, nak mambik baca Quran awak, nak ambil pahala tahajud witir tarawih awak. Tarawih 30 malam. Habis diambil di orang yang awak aniayo. Dicek dek malaikat tarawih angku 30 malam. Dan 30 malam itu pun niatnya ndak lo lillahi ta'ala. Dek safari Ramadan. Dek takwi. Indak di evaluasi Pak Bupati. Usolli sunnatat tarawih raka'ataini makmuman lil Bupati ta'ala. Ndak lillahi ta'ala lo. Allah udah ndak lillahi ta'ala, diambil lo dek urang awak ni ayo. Sampai jam bara Buya ceramah, sampai waktu matahari terbit. Man sholat subuh fi jama'atin sianan sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah. Sesudah sholat subuhnya tidak keluar dari masjid, ditunggunya matahari terbit. Tapi waktu matahari terbit awak tidak boleh sholat. Haram hukumnya sholat. De apa? Sebab waktu matahari terbit itu namanya qornai syaitan, tanduk setan. Iko matahari, iko bumi ko, ko bumi, terbit matahari. Waktu matahari terbit itu datang setan menghampiri dua tanduknya. Cuma ko lambang iko, ko lambang setan. Penyanyi-penyanyi metal itu menyembah setan. Metal, setan. Jangan lagi hana awak di pintu kamarnya lambang iko, ko lambang tanduk setan. Matahari terbit, disitulah datang setan menghampiri. Maka disabui wakatu itu kornai setan, dua tanduk setan. Sampai bila? Sampai kaidaram hen setinggi tombak. Jadi matahari terbit dari permukaan bumi sampai setinggi tombak, dihitung menurut ilmu astronomi dua baleh mini, dua baleh mini. Jadi setelah dua baleh mini barulah boleh awak solat sunnah. Baca ronyo Buya mencari amat tuhari tabi lalu dua baleh minit. Mudah saja. Hitung jam bara maghrib ditampik awak. Jadi kalau tampik awak maghrib jam 6.30, maka jam 6.30 sudah boleh solat sunnah. Sebelum itu tidak boleh solat sunnah. Mudah saja. Ikuan bojalekan ke PNS supaya janadolai PNS nan indak berada di tempat pelayanan masyarakat wakatu orang mengurus akte surat tanah, mengurus surat akte kelahiran, mengurus KTP, panjang antrian. Wakatu ditanya, mana panjang mana antrian kok? Mohon maaf, pegawainya sedang sholat duha. Ayat rokaat patamo Yasin. Sholat duha itu sunat. Melayani orang banyak wajib. Sebab apa? Sebab gaji yang awak makan adalah APBD. Maka melayani orang akan menjadi kewajiban yang dituntut di hadapan Allah SWT. Janjan habis pahala sholat duha awak dikmaniaya orang banyak. Tiko Ustaz berang bana mangga, ambo mengurus akte surat lahir anak ambo lamo. Paga lambo lamo. Mancali pegawai lamo bana. Sesudah itu dake katampeknyo. Ada orangnya bukannya salat duha, ambo caliak ke tapi komputer rupanya sedang menembak musuh nan ndak mati-mati. Cuma suaranya ndak keluar pakai earphone. Ndak tahunya Ustaz Somad, ambo kama-kama urusan pakai masker. Dari dulu pakai masker, pakai kacamata hitam. Ke bank, ke mall, ke restoran. Sebab kalau ambo nampak muka, banyak orang minta foto. Jadi selalulah ambo ngantri lama. Sesudah dakek, buka wajahnya, pak, kecilnya ambo buka. Ustaz, kecilnya, kenapa enggak bilang dari tadi? Ambo ingin merasakan ba'a rasonyo jadi rakyat jelata. Sebab ambo dimuliakan di mana-mana tampe. Di tampe pengajian bupati, sadonya duduk di lantai, ambo nan diate. Diundang ambo bersama gubernur, kapolda, dandim, danrem, kepala dinas, kepala kantor, makan kepiting, udang, sado nan hebat-hebat, daging kambing, ayam, sate. Ambo nan duluan makan. Andai ada racun di situ, ambo dulu mati. Ambo selalu dimuliakan. Diundang ambo di Brunei Darussalam, Masjid Sultan Hasan Al-Bolkiah, ceramah ambo. Sesudah ceramah baru dikenalkan, iko menteri pertahanan jenderal, iko menteri pemuda dan olahraga, iko menteri, limo menteri. Dalam hati ambo, untung dikenalkan sesudah ceramah. Coba kalau belum ceramah, awak di negari orang. Kapan kita merasakan diri kita rendah? Kapan kita merasakan diri kita terhina? Ketika kita tidak menunjukkan siapa kita, barulah terasa. Oh, itu cara sonyo jadi rakyat jelata. Ibu sedang di mana, Bu? Saya sedang di rumah sakit, Pak Ustaz. Kenapa Ibu di rumah sakit? Saya kena COVID. Nanti saya antar madu sama minyak angin ya, Bu. Nanti madunya diminum setiap 1 jam minum. Jangan pakai sendok, langsung dari botol. Minyak anginnya dioleskan di masker, dihirup. Nanti minyak angin saya bawa dari Ambon, dikasih gubernur Ambon 1 jerigen. Asli keceknya. Nanti dioleskan, dihirup, ganti setiap 2 jam. Ya, terima kasih banyak Ustaz Somad. Nanti saya bawa. Ambo pakai masker, ambo pakai topi, enggak topi peci do, topi biasa. Begitu sampai di pintu, "Assalamualaikum, Pak. Saya mau jenguk." Enggak ada jenguk. Kecek Satpol PP. "Saya mau ngantar minyak angin nih, Pak." "Letak aja situ sana. Boleh saya tulis nama ruang?" "Kami enggak tahu siapa ngantar nanti ke dalam." Lah, dalam hati ambo, "Kok ambo buka masker kok?" Dalam hati dalam, "Jangan." Tapi wang ingin merasakan jadi rakyat jelata. Bapak kalau selamanya sebagai kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, Bapak akan dimuliakan orang, dihormati orang. Kama-kama Abdul Somad kalau baswa orang, bersalaman, ditarik orang. Datang COVID, hilang salaman. Batinju saya lain. Betapa mudahnya Allah Ta'ala. Tu'izzu man tasha. Kalau Allah mau diangkatnya engkau setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha. Kalau Allah mau dihinakannya engkau sehina-hinanya. Jadi kalau hari ini engkau terhormat, engkau mulia, bukan karena engkau terhormat, tapi karena Allah masih menutup aib dan cacatmu di hadapan manusia. Abdul Somad hari ini dimuliakan orang karena Allah masih menutupi aibnya dengan peci, masih menutup aibnya dengan baju koko, baju takwa, masih menutup aibnya dengan sorban. Kalau Allah mau bukakan, na'uzubillah, maka selalu awak sabwi rabbirfirli. Rabbirfirli itu apa artinya? Awak buka terjemahan rabbirfirli ampuni saya, bukan rabbirfirli artinya bukan ampuni saya, tutupi aib saya. Itu arti sawananya dari kata rabbirfirli. Ghafara artinya tatutui, tutupilah aib ambo ya Allah, karena dosa saya banyak ya Allah, silap salah saya banyak. Saya paham ini adalah program terakhir dari program panjang kajian subuh. Kok program terakhir? Bapak ibu sudah iktikaf dari tadi sepanjang malam. Iktikaf diajak untuk muhasabah, merenung sejenak. Selama ini sibuk mengurus urusan orang banyak. Satu kabupaten, berapa kecamatan, berapa kelurahan, berapa desa, berapa RT RW. Duduk sejenak di tengah malam. Adonan khusyuk, adonan lalu. Tapi insya Allah nan lalu pun tetap dapat pahala iktikaf sebab inyo dalam masjid. Tapi jangan iko dijadikan pembenaran untuk lalu iktikaf bulan muko. Iko terlalu ditanya, oh ang tak muhasabah, lalu pun ada pahalanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apalah untungnya kami jadi PNS nih Pak Ustaz? Itulah hebatnya PNS. Kalau inyo jujur dan amanah, maka pahalanya bukan inyo surang. 387,000 orang yang beramal soleh, inyo mendapat pahalanya berlipat ganda. Oh, itu cara Ustaz Abdul Somad menghibur kami di akhir ceramah, bukan? Itu surat Nabi Muhammad SAW kepada Raja Romawi, namanya Heraklius, tulisannya Hirkal. Aslim taslam, masuk Islam engkau wahai Heraklius, maka engkau akan selamat di akhirat, tak jadi masuk neraka. Aslim, masuk Islam engkau, wa illa fa'alaika dhambul arisiyin, kalau engkau masuk Islam, falaka ajrani, dapat pahala dua. Itulah pahalanya pemimpin, kalau rakyatnya baik, kalau rakyatnya hafal Quran, kalau rakyatnya amanah, kalau rakyatnya sholat berjamaah tepat waktu, dia mendapatkan pahala dua kali lipat. Pertama sebagai orang soleh, yang kedua gara-gara kesolehannya menyebar ke setiap rumah. Satu rumah satu penghafal Quran. Amin. Ada juga kabupaten di Sumatera Barat, aku lupa, entah diprogramkan bupatinya entah enggak, atau sekedar sudah memasyarakat, satu rumah satu polisi. Iya ada kan? Iya ada tuh dulu, satu rumah satu tentara. Aduh, kami waktu kumpul, Ustaz, iko tentara dari kabupaten iko tentara dari kabupaten iko tentara dari kabupaten. Mana tiap rumah ada tentara? Memang program kami, cik rumah, cik tentara. Mantap, bagus. Tapi setelah selesai, mati, habis. Tapi ada polisi, tentara, pejabat yang tetap mengalir. Apa itu? Kalau dia buat program-program keumatan yang tidak putus setelah kematiannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bupati, gubernur, wali kota, presiden tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau dipilih orang. Tapi hisapnya lama. Tapi ada yang kekal abadi, tidak selesai. Apa dia? Membangun masjid agung, masjid raya Islamic Center, membuat sekolah rumah tahfiz Quran, mengirim anak-anak nagari ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang mereka dijadikan imam khatib. Jangan bantu nasib Abdul Somad, pergi tidak diantar, pulang tidak dijemput. Ustaz jelangkung. Setelah pulang jadi profesor doktor, barulah kepala-kepala daerah itu berbicara, ini adalah Abdul Somad, salah seorang kader yang kita kirim dulu. Dalam hati ambo, tak sia nak mengirim awak. Maka setiap kabupaten membalehkan sakit hati ambo, selalu ambo sampaikan, bangkitkan Basnas, support badan amil zakat, wajibkan potong atas gaji 2.5%, kirim anak-anak negari awak ke Mesir supaya apa? Pulang inyo akan menjaga negari iko tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inda akan dikenang oleh siapapun, tapi malaikat tetap mencatat. Itulah dalam melapangkan kubu awak, itulah membuat tarang bandarang alam barzah awak. Lain daripada itu, tinggal. Kalau awak mati, sada orang mantar. Abdul Somad kau kalau mati, insya Allah Forkom pindah tanah datar, cik dua orang ada juga yang dikirim Pak Bupati ke kubu ambo. Tapi cuma sampai ke pintu kubur, adonan tak mau ke dalam masuk agak 1-2 malam. Tak ada. Paling-paling di atih, Allahumma afirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Bini nama nangih itu pun sekedar di atih saja. Ambo barakali mencalik amak-amak menangi lakinya mati. Udah! Ditarik dia orangnya lagi mak dia katih. Ambo kalau ada amak-amak nama nangi di tapi kubu, tak ada ambo tarik. Ambo biarkan saya. Cubalah kalau ambo masuk. Itu kan cuma dramanya saja. Ibunya sakit hati. Awak kau mati surang. Kenapa dalam contoh tadi Ustaz sebut laki-laki yang mati, perempuan yang di atas? Sebab selama iko ambo selalu ceramah perempuan mati, mereka komplain. Ustaz tiba mati, perempuan saja nak mati. Itu maka tadi ambo sabi laki-laki nak mati. Beko berang Komnas Perlindungan Perempuan, Ustaz Abdul Somad selalu mendiskreditkan perempuan. Ketika bicara mati selalu perempuan. Itu tadi lah ambo jalehkan. Laki-laki nan mati. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, yang kekal abadi apa? Yang sudah awak buatkan realnya. Satu rumah, satu penghafal Quran. Siapapun yang akan jadi bupati kepala daerah 20-30 tahun akan datang di tanah datar, pasti dia malu untuk tidak melanjutkan program itu. Betul? Kenapa? Karena masyarakat sudah tahu bahwa setiap rumah ada penghafal Quran. Tentu kalau tiap rumah penghafal Quran, dia mesti menghafal di rumah Quran. Rumah Qurannya disupport. Tapi APBD kita lemah, karena duit kita tak banyak. Dari mana? Zakat. Orang kaya Minangkabau masih banyak. Masalah zakat bukan masalah tidak ada duit. Masalah zakat adalah masalah kelas, masalah kepercayaan. Tapi kalau zakatnya nyata, dibuatkan rumah Quran, dibuatkan gaji guru, anak-anak dikirim, jaleh inyo. Maka itulah nikmat PNS yang luar biasa. Fid dunia hasanah wa fil akhirati. Nikmat besar bukan duit, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang bekerja di luar negeri mengeluh. Mengeluhnya kama? Kak Ustaz Abdul Somad. Saya kerja di Eropa, Ustaz. Gaji saya sebulan $5,000, tapi saya tidak bisa sholat. Ternyata dalam hati kecil yang paling dalam ada kerinduan untuk menyembah Allah, untuk mengangkat tangan Allahu Akbar, untuk bertasbih Subhanallah Rabbiyal A'la, walaupun gaji $5,000. Ternyata ada kerinduan untuk iktikaf. Bapak Ibu, alhamdulillah, gaji $5,000, iktikaf tetap berjalan. Tidak lu adonan mengaminkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berbangga bisa bersama Bapak Ibu dalam kajian terbatas iko. De apo? Sebab nanti di padang mahsyar ketika para penghafal Quran setiap rumah dari tanah datar, penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat, Bapak Ibu. Ada syafaat nabi, ada syafaat malaikat, ada syafaat orang mati syahid, ada syafaat penghafal Quran. Waktu anak-anak penghafal Quran niko menghadap Allah, ditanya di malaikat, wahai anak-anak penghafal Quran, siapa jonan ingin kalian berikan syafaat? Aku cek mereka, Abdul Somad. Mangga Abdul Somad dapat syafaat, sebab sesudah inyo ceramah makin bertambah-tambahlah kemakmuran penghafal Quran. Sebelum nikah mereka makmur, dihormati dan dimuliakan, tapi sesudah ceramah Abdul Somad ada efeknya insyaallah. Berhasilnya iktikaf awak, berhasilnya kajian limited terbatas awak, bukan pada rekamannya yang diupload lalu ditonton sejuta orang, bukan, tapi ada perubahan ke depan sebagai pelayan masyarakat. Itulah harapan kita ke depan. Alhamdulillah, bumi Minangkabau melahirkan ulama-ulama besar, melahirkan pejuang-pejuang bangsa. Bangga kita dinisbatkan dengan Minangkabau. Ambo dari Riau, bukan dari Sumatera Barat, tapi ketika ambo ceramah di Makassar, ana ditunjukkan orang kambo, Ustadz Somad, kami orang Makassar hormat dengan orang Minangkabau karena ulama Minangkabau menyampaikan risalah Islam ke sini. Dalam hati ambo, ambo kan dari Riau, tapi dek menguntungkan dek ambo anggukkan yo. Paya mau ke Palu, sampai di Palu, Palu Sulawesi Tengah, bukan Palu menokok apa kok. Sampai di Palu, Ustaz Abu Somad, itu ada bukit di Palu, di atas bukit itu ada makam ulama. Ulama itu datang dari Minangkabau, Ustaz Abu Somad. Dalam hati ambo, tidak bisa mereka membedakan Minangkabau dengan Riau. Ambo kan bukan dari Minangkabau. Dapik juo ambo harum-harum Minangkabau. Pai ambo ke Sorong, 8 jam naik pesawat sampai di Sorong, disambut de orang Papua pakai tarian-tarian Papua. Diagihnyo piring gadang bana. Ambo sangko banyak nasi akan disuap. Rupanya diinjak piring tu. Ada gambar burung cendrawasih diinjak. Sesudah itu keluar dari airport malam bayi tangan lah Ustaz Somad, ambo dari Payakumbuh kecil. Inyo maraso ambo dari kampung inyo. Urang kampung ambo tibo, bangga inyo kamu. Duduklah ambo dalam acara tablik akbar pengajian. Saya tidak bisa datang pak ke pelabuhan Pelawan karena jadwal saya penuh. Kami akan jemput Ustaz pakai pesawat pribadi. Ayolah Cici Ambo. Dijapuinya pakai pesawat angkatan laut. Kalau awak naik pesawat angkatan udara, Ambo tidak terlalu cameh. Ikut pesawat angkatan laut. Rupanya angkatan laut punya pesawat. Dijapuinya dari airport Sultan Syarif Kasim Pekanbaru sampai ke, bukan Kuala Namu, yang di Medan, supaya tidak jauh Abdul Somad. Sampai di Medan, Polonia, dari Medan dibawa pakai mobil khusus, limited juga mobilnya. Sampai di Belawan berjumpa dengan kepala staf angkatan laut. Ah keceknya, berbisik ke ambo, saya lama tugas di Padang. Dan saya dibeli gelar apo gala apa? Datuk Panjago Lawi. Jenderal Bintang Ampe, Datuk Panjago Lawi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, orang setiap ada hubungan dengan Minangkabau mengaitkan ambo dengan Minangkabau. Apa maknanya? Ambo dapek keharuman-keharuman Minangkabau. Walaupun ambo bukan orang Minangkabau, bukan Minangkabau, tapi ada menyambi Ustaz orang Minangkabau. Abdul Somad, namo amak ambo Hajah Rohana. Hajah Rohana tu punya ayah namonyo, punya amak namonyo Siti Aminah. Siti Aminah tu punya ayah namonyo Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman tu punya ayah namonyo Nakhoda Alang. Nakhoda Alang tu punya ayah namonyo Nakhoda Ismail. Nakhoda Ismail itu keturunan dari Datuk Angku Batuah, Angku Mudik Tampang. Ado dalam silsilah ditulis di bukunya, ambo berasal dari Pagaruyung. Itulah nang kan ambo caliak adiko. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bacampur-campur nasab itu, tapi seketek banyak bau-baunya ado. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afonanu Ustaz Sabwi menjadi orang Minangkabau kebanggaan. Orang akan mengaitkannya dengan Buya Hamka. Orang akan mengaitkannya dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang jadi Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Orang akan mengaitkannya dengan Buya Muhammad Nasir. Orang akan mengaitkannya dengan dua orang dapat gelar doktor dari Al-Azhar, satu-satunya dalam sejarah Azhar. Ayahnya dapat doktor, anaknya pun dapat doktor, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sebelum itu ayahnya Buya Abdul Karim Amrullah, sejaknya dapat doktor. Inyo diimbau orang Minang, inya doktor, inya candong Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, inya doktor Syekh Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka. Mako kalau sudah disabit Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Dirandang urang awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah nandape ambo sampaikan pada kesempatan kali ini. Nan manga suara Ustaz kareh bana, sebab tadilah iktikaf kalau ambo buik suara ambo lembut itu seperti hembusan angin sepoi-sepoi. Jamaah sekalian, pada kesempatan itu mako kareh suara ambo. Terima kasih, mohon maaf. Alhazihinniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah iktikaf ini ya Allah. Turunkan kerahmatan, keberkahan kepada kabupaten Tanah Datar ya Allah. Waffiq ulata umuriha bima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik ridhamu ke dalam hati para pemimpinnya supaya mereka menolong agamamu di dalam amanah yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma ja'alhum umana'aka ala ardika. Jadikan mereka orang-orang yang memegang amanahmu di atas muka bumimu, dan amanah itu bisa menjadi amal soleh bekal mereka ketika menghadapmu nanti ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Tanamkan istiqamah dalam hati kami sehingga kami mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membalak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinika, dalam agamamu. Ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami di Tanah Datar menjadi para penghafal Qur'an. Syufa'a lana yawma la yanfa'u malun wala banun. Anak-anak itu nanti memberikan syafaat kepada kami pada saat tak ada guna harta, tak ada guna jabatan, tak ada guna anak, kecuali anak-anak yang soleh menghadapmu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, walidina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man syarakana, yang tak dapat hadir tapi tetap mengikuti kajian kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat dua rakaat. Salat sunat isyraq. Siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq dua rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Bagi yang berniat, usalli sunnatal isyraq. Bagi yang tak dilafazkan niat, dalam hati saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.